Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita telah memasuki pada fasal yang keempat, yaitu tentang penjelasan hukum mengagungkan gambar-gambar atau monumen-monumen at-tizkariyah, dalam monumen-monumen peringatan untuk mengingat dan untuk mengenang orang-orang tertentu yang dianggap bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu, misalnya orang-orang soleh atau tokoh masyarakat dan yang lainnya. Telah kita ketahui bersama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dan memperingatkan umatnya dari gambar-gambar, patung-patung atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Bukan hanya sebatas bahwa hal ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, tapi di samping itu juga perkara ini termasuk min kabairiz dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar yang dilarang di dalam syariat ini, dan bahwasanya pelakunya orang-orang yang menggambar, yang membuat patung-patung, pelakunya nanti di akhirat akan mendapatkan siksaan yang paling berat di dalam an-nar. Dan perbuatan ini, baik dia menyadarinya atau tidak, baik disadari oleh pelakunya atau tidak, bahwa perbuatan ini termasuk diantara mudahatan lillah, termasuk perbuatan yang ingin menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu di dalam an-nar, di dalam neraka, pelakunya disiksa dengan dia diperintahkan untuk menghidupkan gambar yang dia buat atau patung yang dia buat. Dia diperintahkan untuk menghidupkannya, dan tentunya dia tidak akan sanggup untuk melakukan hal demikian. Barakallahu fikum. Dan bahaya yang paling berat, bahaya yang paling besar dari perbuatan ini adalah bahwa perbuatan ini akan menjerumuskan orang-orang di dalam kesyirikan, menjerumuskan seseorang di dalam untuk mengagungkan, barakallahu fikum, makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan pula bahwa karena perbuatan inilah kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi ini pada zaman kaum Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qul la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa suwala suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Wa qalu, dan mereka mengatakan, la tadharunna, jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan wad wa la suwa, dan begitu pula yahud, ya'uq dan nasra, jangan kalian tinggalkan. Tetap kalian beriktikaf, tetap kalian beribadah, memohon beristighosah dengan gambar-gambar dan patung-patung dari orang-orang soleh tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka menganggap bahwa ibadah di sisi patung atau gambar tersebut, barakallahu fikum, lebih diterima dan lebih besar pahalanya dibandingkan tempat-tempat yang lain. Dan mereka menganggap hal demikian bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pula lah yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada mereka, tinggalkan itu semua. Tinggalkan Al-Lat wal Uzza wa Manah. Wa Manah. Barakallahu fikum. Mereka membalas apa yang disuruhkan oleh Nabi dengan mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali hanya sebatas supaya mereka-mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya menjawab, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, mengabulkan permohonan dan permintaan dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk langsung meminta kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala Sami'un Qaribun Mujibu Da'wat, Maha mendengar, Maha melihat. Barakallahu fikum, mengetahui segala apa yang ada di dalam alam semesta ini, tidak ada satupun yang terluputkan olehnya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu tidak perlu untuk diadakannya perantara-perantara yang bisa menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syubhat mereka. Mereka menganggap diri mereka ini adalah diri yang kotor, yang banyak dosanya. Nah, kalau kami langsung berdoa dan memohon kepada Allah, enggak akan kira dijawab, enggak akan kira didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu kita butuh kepada orang-orang saleh tadi. Kita bertawassul kepada mereka supaya mereka menyampaikan permohonan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mereka mengumpamakan Allah itu sama dengan seorang pemimpin yang berkuasa di sebagian bumi di dunia ini. Barakallahu fikum. Karena mereka mengatakan tidak akan mungkin bagi kita untuk langsung bertemu dan menyampaikan keluh kesah kita kepada pemimpin tersebut kecuali dengan adanya perantara-perantara. Barakallahu fikum. Adzah qiyasun ma'al fariq, ini adalah perumpamaan yang sangat jauh berbeda dengan hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau tahu ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, yang semisal atau seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Barakallahu fikum. Jangan disamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu makhluknya. Sungguh ini adalah sebuah perbuatan dosa yang sangat besar. Barakallahu fikum. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengannya dari makhluk-makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Kita lanjutkan. Dan dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan, wa hadhihi asma'ur rijal alladziina suwirat lahum tilkas suwar ala ashkalihim ihya'un lidzikriyatihim ihya'an lidzikriyatihim wa ta'dhiman lahum. Ini adalah nama-nama dari orang-orang yang mana gambar-gambar tersebut atau patung-patung tersebut dibuat dengan rupa mereka, dimuat dengan bentuk seperti mereka. Tujuannya apa? Ihya'an lidzikriyatihim, untuk supaya kita mereka terus untuk mengingat mereka supaya para pengikut-pengikut ini selalu mengingat orang-orang soleh tersebut, wa ta'ziman lahum, dan juga dalam rangka untuk mengagungkan mereka. Nah, dalam rangka mengagungkan dan memuliakan, orang ini telah memiliki jasa yang sangat besar terhadap kita. Jasa mereka sangat besar di dalam agama ini. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu sangat layak bagi kita untuk membuat monumen, untuk membuat gambar-gambar, patung atau patung-patung. Tujuannya apa? Supaya kita mengenang, ini adalah orang-orang soleh, ini adalah orang-orang baik yang telah banyak kebaikannya, kita telah banyak mendapatkan manfaat dari keberadaan orang-orang tersebut. Maka oleh karena itu, untuk mengenang kebaikan-kebaikan mereka, dan supaya barakallahu fikum hati kita ini selalu ingat terhadap petuah-petuah dan nasihat-nasihat mereka, barakallahu fikum, sehingga hal ini menjadi motivasi bagi kita di dalam kebaikan-kebaikan. Ini anggapan mereka, niat mereka, barakallahu fikum. Akan tetapi sebuah niat yang baik tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar, maka hal itu tidak akan ada bermanfaat, tidak akan ada manfaatnya, bahkan justru memudaratkan. Dan banyak sekali mafsadah yang akan muncul di balik itu semua, barakallahu fikum. Akan tetapi bagaimana setelah itu syaitan terus membisiki mereka, bersabar syaitan untuk menyesatkan mereka, enggak langsung, penuh dengan kesabaran syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Lebih sabar dibandingkan kesabaran Bani Adam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sabar mereka membisikkan, enggak langsung pada generasi itu, tapi terus setelah berganti generasi demi generasi, naam syaitan merasuki mereka, barakallahu fikum, dengan syubhat-syubhat sedikit demi sedikit, sampai barakallahu fikum tujuannya terlaksana, yaitu supaya Bani Adam beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla wa na'inadu billah. Fanzur ma'ala ilaihil amru bisababi hadil ansab at-tidkariyah minasyirki billah wa mu'anadatan wa mu'anadati rusulihi mimma sababu ihlakihim bitufan wa maktihim indallahi wa inda qalqih. Lihatlah bagaimana kesudahan dari urusan mereka, bagaimana kesudahan dari urusan tersebut, karena disebabkan oleh ansab ini, gambar-gambar atau patung-patung monumen dalam rangka untuk memperingati. Bagaimana kesudahannya? Berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap menentang rasulnya, sikap menentang rasulnya. Barakallahu fikum. Ketika Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah, balasannya apa? Wa qalu la tadharunna. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Terus mereka beradu argumen dengan Nabi Nuh alaihi salam, terus mereka membantah. Sampai pada akhirnya mereka tidak sanggup untuk membantah Nabi Nuh alaihi salam, enggak sanggup untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Nabi Nuh, karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hujah-hujah mereka sangat bertolak belakang dari akal sehat. Barakallahu fikum. Sampai-sampai mereka mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wahai Nuh, sungguh engkau telah melakukan dialog kepada kami dan telah banyak melakukannya. Sungguh engkau telah mendebat kami, dan betapa banyak debat yang engkau lakukan terhadap kami. Fa'tina, ya sudah, datangkan dengan ancaman yang pernah engkau sebutkan, apabila engkau betul adalah orang-orang yang termasuk dari orang-orang yang jujur. Ayo mana siksaannya? Kita tunggu. Barakallahu fikum. Mu'ahadah mu'anadatan li rasulihi, sikap menentang, membangkang kepada rasul utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah enggak sanggup untuk membantah argumen dari Nabi Nuh alaihi salam, mereka langsung mengatakan, "Ayo, sudah. Enggak usah banyak omong. Ayo datangkan. Mana siksaan yang engkau peringatkan terhadap kami? Mana? Datangkan kepada kami." Barakallahu fikum. Mimma sababu ihlakihim bitufan? Karena kemaksiatan mereka yang dimulai dari menggambar patung-patung, melukis atau membuat patung-patung, barakallahu fikum, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentang rasulnya, yang mana hal itu semua menjadi sebab kebinasaan mereka bitufan. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir, banjir yang besar, air bah yang sangat banyak, barakallahu fikum, dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua. Bahkan sang istri dari Nabi Nuh alaihi salam pun termasuk di antara mereka yang dibinasakan oleh Allah. Begitu pula putra beliau, putra Nabi Nuh alaihi salam, juga termasuk di antara, barakallahu fikum, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari mereka menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan Allah menceritakan bagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam membujuk putranya supaya naik bersamanya, naik di atas perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ya bunayyir kam ma'ana wa la takum minal ma'al kafirin. Wahai putraku, ayo bersama kami, naiklah bersama kami, wala takum ma'al kafirin, jangan engkau bersama dengan orang-orang kafir. Qala sa'awi 'ala jabali ya'simuni minal ma', saya akan naik ke atas bukit atau gunung yang akan menyelamatkan saya dari air. Itu balasan dari putra beliau, barakallahu fikum, sampai Allah Subhanahu wa taala mencelakakan mereka semua. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, lihatlah apa yang terjadi kepada kaum dari Nabi Nuh alaihi salam. Kemaksiatan, kesyirikan, dan sikap menentang kepada rasul mereka menjadikan hal itu semua sebagai sebab binasanya mereka dan dimurkai mereka di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Mimma yadulluka ala khuturati taswir wa nasbis suwar. Kalau kita memahami itu semua, barakallahu fikum, rentetannya kita pahami, dan sebab bagaimana terjadinya bencana-bencana dan kemurkaan dari Allah, itu semua menunjukkan kepada engkau bahayanya at-taswir wa nasbis suwar, bahayanya menggambar, wa nasbis suwar, dan meletakkan gambar-gambar, barakallahu fikum, di tempat-tempat tertentu. Walihada la'ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-musawwirin. Maka oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-musawwirin, al-la'nah. Allah Subhanahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Laknat secara bahasa maknanya itu adalah at-tardu wal ibad an rahmatillah. Laknat itu diusir dan dikeluarkan, dijauhkan dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Rahmah itu apa? Rahmah, kalau kita mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, maksud dari rahmah dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Rahmah itu maknanya dua. Nah, yang pertama, dan dua-duanya, dua makna ini tercangkup di dalam kalimat rahmah, barakallahu fikum. Yang pertama adalah al-maghfirah lima madho, ampunan dari dosa yang telah lalu. Dosa orang kalau dirahmati oleh Allah berarti dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah al-hidayah, lima yastakbil au fil mustakbal, hidayah, petunjuk, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya terhadap untuk kedepannya. Allah memberikan petunjuk untuk kedepannya. Barakallahu fikum. Kalau orang seseorang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia dijauhkan dari rahmat. Kalau seseorang dijauhkan dari rahmat, barakallahu fikum, dia tidak diampuni dan dia tidak mendapatkan hidayah wal iyad billah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala, saking bahayanya taswir, menggambar dan membuat patung, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-musawwirin, orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Wa akhbara annahum ashaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, dan Allah memberitakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang paling berat pada hari kiamat. Kenapa kok mereka mendapatkan siksaan yang paling berat? Nah, karena mafsadah dari perbuatan mereka juga luar biasa. Mafsadah, kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan mereka itu luar biasa. Kerusakannya bagaimana? Dosa yang paling besar, dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, asyrik. Dari taswir, dari perbuatan menggambar dan membuat patung, barakallahu fikum, hal ini menyebabkan atau menjadi sebab terjadinya perbuatan syirik, sehingga mereka layak dan pantas untuk mendapatkan dosa yang paling berat, dosa yang paling siksaan yang paling berat pada hari kiamat. Maka oleh karena itu wa amara bi tamsis suwar, sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba memerintahkan untuk menghapus gambar-gambar tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghapusnya. Wa akhbara, bagaimana cara menghapusnya? Nam, yang menjadi patokan di sini adalah bagian kepalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, innamas suratu ar-ra's, gambar itu adalah kepala. Nah, sehingga oleh karena itu kalau antum mendapati gambar baik di majalah ataupun di kotak-kotak makanan, belanjaan, bungkus-bungkusnya, maka dihapus atau ditomes, barakallahu fikum, bagian kepalanya. Nah, wa akhbara annal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar. Nah, semua ini adalah dalam rangka tahzir. Dalam rangka tahzir. Bahkan ke dalam rumah Nabi sendiri pun malaikat tidak mau masuk. Suatu ketika Jibril enggan untuk memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha karena padanya terdapat gambar. Sehingga Jibril alaihi salam enggan untuk memasukinya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilangkan gambar tersebut. Wa kullu dzalika min ajli mafasidiha. Semua itu ikhwanul fitin, larangan dari Nabi. Bagaimana sikap para malaikat terhadap rumah yang ada gambarnya? Naam, dikarenakan mafsadah-mafsadah yang ditimbulkan akibat dari gambar tersebut. Wa syiddati makhatiriha 'alal ummah fi aqidiha, dan betapa besar bahayanya terhadap umat dalam akidah mereka, tentang akidah mereka, terkait dengan akidah mereka, sangat membahayakan. Fa inna awwala syirkin hadatsa fil ardi kana bisababi nasbis suwar, maka sesungguhnya kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi, sebagaimana yang sudah sering kita ulang, sebabnya adalah perbuatan meletakkan gambar-gambar atau patung-patung di tempat-tempat tertentu. Sawa'un kana nasbu lis suwar wat tamatsil fil majalis, Sama saja apakah gambar atau patung-patung tersebut diletakkan di majelis-majelis, awil mayadin atau di tempat-tempat yang lapang, awil hadaik atau di kebun-kebun, fa innahu muharramun syar'an, karena hal itu diharamkan secara syar'i, li annahu wasilatun ila syirki, karena perbuatan itu wasilah sebagai perantara yang menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, wa fasadil akidah, dan sebagai wasilah perantara yang bisa merusak akidah seseorang. Barakallahu fikum. Karena apabila seseorang melihat, dilihat di gambar, ditaruh di majelisnya patung atau gambar dari orang tersebut, orang yang dianggap dan diagungkan. Barakallahu fikum. Orang yang melihat yang tidak tahu apa-apa, terlebih dari kalangan orang yang tidak berilmu, yang tidak mengerti tentang akidah yang benar, akan muncul anggapan-anggapan yang luar biasa terhadap pemilik dari gambar atau patung tersebut. Oh, berarti ini orang memiliki kedudukan, berarti orang ini memiliki ini dan itu, berarti orang ini memiliki kelebihan ini dan itu, sehingga muncul rasa ta'zim, rasa mengagungkan, sikap mengagungkan terhadap orang ini. Apalagi kalau sampai didatangi, dikunjungi dan diziarahi, dan dijadikan sebagai situs-situs, sebagai masyhad-masyhad, tempat untuk dilakukannya ritual-ritual tertentu yang mereka menganggapnya bahwa hal itu adalah ibadah. Andai kata hal ini diperbolehkan, maka tentunya terhadap kuburan Rasul itu lebih kita utamakan, lebih diutamakan dibandingkan yang lainnya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah, memohon kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri awthanan yu'bad, wahai Allah, jangan engkau jadikan kuburan saya sebagai berhala yang diibadahi. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya, la taj'alu qabri 'idan, jangan pula kalian menjadikan kuburan saya sebagai tempat berkumpul, tempat berkumpul yang diziarahi, yang didatangi dari tempat yang jauh, hanya khusus untuk berziarah. Barakallahu fikum, ke kuburan Rasul. Bukan untuk berziarah, tujuan utamanya bukan untuk berkunjung kepada masjid Rasul, tapi tujuan utamanya adalah untuk berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak dibenarkan. Nah, tapi kalau seandainya barakallahu fikum seseorang meniatkan untuk berkunjung kepada barakallahu fikum berkunjung kepada masjid Rasul, dia niatkan dari awal, kemudian setelah sampai di masjid Rasul dia menziarahi kuburan Nabi, maka yang seperti ini tidak mengapa, asalkan dia tidak melakukan segala hal yang berbau kemaksiatan atau kesyirikan di tempat-tempat tersebut. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sampai sekarang kuburan beliau tidak diibadahi sebagaimana kuburan-kuburan yang lain. Di beberapa tempat, kuburan-kuburan dari orang-orang yang dianggap sebagai wali dijadikan sebagai seperti mereka melakukan ritual-ritual seperti orang yang berangkat haji. Bahkan dianjurkan untuk menggunakan pakaian ihram. Mereka tawaf, memutari, mengitari kuburan tersebut dengan doa dan wirid-wirid yang diajarkan oleh guru-guru mereka waliyadzubillah pada waktu-waktu tertentu, bahkan dari kota-kota yang jauh, dan bahkan dari luar negeri, bahkan didatangi kuburan tersebut dan mereka memohon kepada, berdoa dan melakukan ibadah di sisi kuburan tersebut, dan mereka menganggap bahwa ini adalah suatu kebaikan waliyadzubillah. Wa idza kana al-kuffaru al-yawma ya'maluna hadzal 'amal li'annahum laysa lahum 'aqidatun yuhafidhuna 'alayha. Dan apabila kalau seandainya orang-orang kufar, orang-orang kafir pada zaman sekarang ini melakukan perbuatan ini, suka menggambar dan membuat patung-patung, dari tokoh-tokoh mereka. Nam li'annahum, perbuatan tersebut mereka lakukan dikarenakan mereka tidak memiliki akidah yang bisa menjaga mereka dari perbuatan tersebut. Tidak ada standar akidah mereka yang menjaga mereka, yang melarang mereka dari perbuatan-perbuatan tersebut. Fa innahu la yajuzu lil muslimin an yatashabbahu bihim wa yusyarikuhum fi hadzal amal. Maka oleh karena itu tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menyerupai mereka dan bersama dengan mereka di dalam perbuatan tersebut. Hifadzan ala aqidatihim allati hiya masdaru quwwatihim wa sa'adatihim, dalam rangka untuk menjaga akidah mereka, akidah kaum muslimin. Jangan sampai mereka menyerupai dan meniru orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Tujuannya apa? Supaya akidah mereka itu terjaga. Yang mana akidah, akidah yang benar adalah sumber dari segala kekuatan dan keberhasilan kaum muslimin, kejayaan mereka. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tamkin, kedudukan dan kekuatan, barakallahu fikum, kepada kaum muslimin yang betul-betul menjaga kekuatan dan keimanan mereka. Dan kebalikannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka umat yang hina dan dikuasai oleh orang-orang yang bukan dari kalangan mereka. Mereka ditundukkan apabila mereka meninggalkan akidah mereka dan merusak akidah mereka. Waliyatu billah. Wala yuqal innan nasa tajawazu hadhil marhalah wa arafu tauhid wasyirk. Jangan sampai dikatakan bahwasanya umat manusia sudah melewati masa ini, enggak perlu lagi untuk diingatkan tentang peribadatan kepada patung, sudah lewat masanya. Barakallahu fikum, umat manusia sudah sadar dan paham antara tauhid dan kesyirikan, jadi tidak perlu lagi larangan-larangan seperti ini, kata mereka. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, maka sungguh ini perkataan yang sangat keliru dan salah. Kenapa demikian? Li'annan syaitan yang zuru lil jailil mustaqbal hina ma yadhharu fihi mul jahl. Karena syaitan itu selalu menunggu, selalu menunggu masa yang akan datang, yang mana pada masa tersebut kejahilan dan kebodohan menyebar dan merata. Kama amila ma qaumi nuhin, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap kaum Nuh. Lamma mata ulama'uhum wa fasya fihimul jahl, sebagaimana yang mereka lakukan, yang syaitan lakukan terhadap kaum Nabi Nuh alaihi salam, ketika para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pintar dari kalangan mereka meninggal. Nah, gak langsung mereka membisiki mereka untuk melakukan kesyirikan. Mereka menunggu. Nah, sampai kebodohan menggerogoti mereka dan tersebar di kalangan mereka, barulah syaitan memasukkan syubhat kesyirikan, bisikan-bisikan kemaksiatan kepada mereka, sampai mereka beribadah kepada patung-patung tersebut. Wali annal hayya la tu'man alaihil fitnah. Karena masyarakat ini tidak bisa dijamin bahwa mereka itu akan aman dari fitnah, ujian dari kesyirikan, tidak aman, tidak bisa dijamin. Bahkan kita sendiri, kita tidak bisa menjamin diri kita selamat dari kesesatan itu, tidak bisa. Karena hidayah itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah diri saya dan keturunan saya dari peribadatan kepada al-asnam, kepada berhala-berhala. Ibrahim saja, Nabiullah Ibrahim saja memohon dan berdoa kepada Allah supaya dijaga akidahnya dari kesyirikan, peribadatan kepada al-asnam, padahal beliau adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Beliau saja merasa tidak aman tentang akidah mereka. Beliau saja tidak merasa tidak aman tentang akidah beliau, sehingga beliau berdoa dan memohon as-sabat, kekokohan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa khafa ala nafsihi al-fitnah, beliau khawatir fitnah terjadi pada diri beliau. Sehingga sebagian salaf mengatakan tentang perkataan Nabiullah Ibrahim ini, waman ya'banul bala ba'da Ibrahim, siapa lagi yang merasa aman dari fitnah, dari bencana atau musibah dalam akidah setelah Ibrahim. Lah kalau Nabiullah Ibrahim saja merasa tidak aman, tentunya kita lebih-lebih merasa tidak aman dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Ilahuna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.